bisnis. Isu lemahnya kepastian hukum dalam berusaha kembali dikeluhkan. Kali ini dalam kasus IM2 yang divonis bersalah akibat menggunakan frekuensi operator Indosat tanpa membayar ke pemerintah. Vonis ini dinilai pengamat sangat janggal karena majelis hakim dianggap tidak menguasai konten masalah sehingga salah menginterpretasikan undang-undang yang berujung pada salah vonis. Keterangan saksi ahli dan bahkan penjelasan dari perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga tidak digubris oleh majelis hakim. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda melihat fenomena ini? Sebenarnya begini ya, hukum kita pertama itu banyak sekali yang overlapping. Banyak sekali yang bertentangan satu sama lain, dan juga banyak sekali yang di gray area yang bisa ditafsirkan. Ini yang bikin kita susah memang hukum di Indonesia ini, karena tidak ada kepastian itu. Itu sebabnya juga investasi nggak banyak masuk di Indonesia juga karena hukum kita yang bertentangan satu sama lain ataupun yang masa bahkan kredit. Nah, ini juga sebenarnya ini harus dikoordinasi oleh Bapak Presiden. Karena itu sebenarnya Jaksa Agung itu kan sebenarnya di bawah dia juga. Ya, toh, dan juga hakim itu dia punya hakim tentu tidak di bawah dia ya. Tapi kan menterinya di bawah dia. Seharusnya Jaksa Agung itu kan bisa melihat. Kalau menterinya kasih izin, dia bilang itu legal, kan nggak usah Jaksa Agungnya nafsirkan sendiri karena punya vested interest sendiri. Jadi itu menurut saya yang nggak benar. Tapi kan semua menafsirkan hukum itu semau-maunya sendiri sekarang. Ini kan nggak ada lagi pemimpin kita kan. Nah, jadi inilah akhirnya merugikan kita juga dalam investment climate kita ini. Ini menurut saya yang paling celaka di Indonesia itu itulah. Kepastian hukum itu memang kurang sama sekali di sini. Kita nggak bisa apa-apa, dan ini juga menimbulkan investasi-investasi jangka panjang tidak masuk di Indonesia. Jadi ini harus kita perbaiki menurut saya. Nah, apakah majelis hakim ataupun jaksa dalam kasus itu mengerti permasalahan yang ada? Karena kasus itu kan bisa dikatakan sangat spesifik. Kalau dia bilang begitu, tentu semua merasa dia mengerti. Dia pun dia tidak mengerti, tapi dia pikir dia mengerti kan, karena dia menafsirkan hukum itu sebenarnya seperti maunya sendiri tanpa dia mempelajari background daripada semua hukum dan apa yang terjadi di dalam usaha-usaha itu. Ini yang susahnya kita kan, karena kemampuan mereka melihat secara ekonomi itu memang kecil sekali. Karena menafsirkan hukum itu seperti apa yang tertera dalam tulisan-tulisan hukum itu, itu yang menurut saya mungkin kita susah. Dan mereka menafsirkan seenak perutnya sendiri sesuai dengan vested interestnya sendiri. Itu yang terjadi dia terhadap Indonesia ini, sehingga orang tidak percaya hukum di Indonesia ini. Di luar negeri itu sangat tidak percaya kepada kita, sehingga banyak sekali yang selalu mau melakukan arbitrasinya internasional gitu. Salah satu yang paling jelek di Indonesia ini adalah kepastian hukum di Indonesia. Itu yang membuat orang itu ragu-ragu terhadap kita terus. Tapi nggak bisa kita itu kalau tidak ada pemimpin yang kuat untuk menafsirkan itu secara benar dan menegakkan itu secara benar. Jangan menegakkan sesuai dengan selera daripada hakimnya masing-masing, yang juga pendidikan hakimnya lu tahu sendiri banyak sekali juga yang tidak bermutu gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.